وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوات ورحبين من حضرات رحمني ورحمكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamim. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, materi yang kita bahas ini lumayan cukup panjang. Untuk belajar pembahasan yang cukup panjang seperti ini, maka sangat dibutuhkan kesabaran, yaitu harus diusahakan apapun kondisinya untuk tetap mengikuti pembahasan ini. Tidak ada yang terlewatkan. Kalaupun nanti ada yang terlewatkan, maka harus segera diulang atau dilihat kembali atau diminta catatannya kepada teman-teman yang lain. Nah, materinya ini panjang. Materi yang panjang masih membutuhkan waktu yang agak lama. Waktu yang agak lama di tengah-tengah perjalanannya itu pasti akan ada yang namanya ujian nanti. Pasti ada yang namanya ujian. Mungkin kita sakit, atau kita ada urusan, atau kita lagi malas, atau hujan misalnya. Pasti ada saja masalah-masalah nanti ke depannya. Cuman kalau kita betul-betul ingin berhasil gitu membahas Kitab Tauhid ini, maka kita harus tanamkan tekad selesai dari awal sampai akhir apapun kondisinya. Kalaupun suatu saat nanti tidak bisa mengikuti langsung, maka bisa dengan siaran ulangnya atau dengan minta catatan kepada teman-teman. Harus kita pasang tekad seperti itu, karena dengan begitulah kita akan bisa disiplin. Materi seperti ini enggak sama dengan materi tematik. Materi tematik itu bisa sekali dua kali selesai. Adapun ini lumayan tebal sekali dan bertahun-tahun kita akan menyelesaikannya. Nah, makanya tadi kita sebutkan kalau kita membahasnya bertahun-tahun pasti di depan ada halangan, ada masalah. Bagaimana cara kita masalahnya yang kita hadapi selesai, tapi pembahasan ini enggak boleh terhenti. Karena banyak kejadian di mana-mana. Ketika belajar semangat, tapi di tengah-tengah dia berhenti. Kenapa? Ada masalah. Rupanya masalah itu menjadikan alasan agar dia tidak lanjut lagi membahas. Karena itu tadi kita bilang di awal, kita butuh kesabaran yang lebih ekstra lagi untuk membahas pembahasan yang panjang seperti ini. Insyaallah pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bab yang ke-9. Penulis memberikan judul bab yang ke-9, babu man tabarraka bisajaratin. Bab itu pintu. Tujuannya itu untuk membedakan antara setiap pembahasan. Bab man, orang-orang yang tabarroka bisa jarotin. Tabarroka tabarruk. Yang kita kenal dengan kata tabarruk. Bisa jarobin dengan pohon. Au hajarin atau batu. Wanahwihima dan yang semisal keduanya. Judul bab ini akan kita jelaskan nanti kemana arah judul ini. Apa yang diinginkan oleh penulis dengan judulnya. Kalau di Al-Jadid bagaimana bunyi judul? Sama ya? Sama. Nah, intinya bab yang ke-9 ini membahas tentang tabarruk. Kalau antum masih ingat ketika membahas qawaidul arba', kita sudah bahas masalah tabarruk, ya kan? Kita bahas apa benda-benda yang Allah berikan berkah. Kemudian waktu-waktu yang Allah berikan berkah. Atau tempat-tempat yang Allah berikan berkah. Sudah kita bahas. Silakan antum ulang kembali. Tapi kita akan bahas juga di sini. Mungkin ada sedikit tambahan yang bisa antum lengkapi dengan pembahasan yang kemarin. Nah, sebelum kita masuk masalah tabarruk ini, ada beberapa poin yang harus kita catat, kita pahami. Poin pertama, arti dari berkah. Berkah itu artinya adalah bertambah dan menetap. Bertambah, kemudian menetap. Tidak hilang. Banyak bertambah dan dia itu tidak hilang. Ada sesuatu yang banyak, tapi lama-lama dia hilang. Kalau berkah, dia itu banyak bertambah, tapi tidak hilang dia, menetap. Itu arti berkah. Ini biasanya dipakai oleh orang Arab ketika beliau mereka mengatakan barakal ba'iru ya buruku burukan. Unta itu duduk atau menetap. Barakah. Barakal ba'ir. Unta itu barakah. Apa maksudnya menetap di situ? Berdiam diri duduk. Jelas ya? Berarti berkah itu berdiam diri atau menetap. Kemudian ungkapan yang lain, al-birkatu shibhu hawdin yuhtaru fil ardhi. Al-birkatu, birkah itu semisal dengan danau atau telaga yang digali. Danau atau telaga yang digali. Kemudian airnya itu menetap di dalamnya. Ini tuh penggunaannya dulu. Mereka menyebutnya birkah. Apa itu birkah? Telaga atau danau gitu agar airnya menetap di situ. Jadi intinya barokah itu tambah atau banyak kemudian dia menetap tidak hilang. Itu arti dari barokah. Nah, tabarruk tadi apa? Judulnya kan tabarruk, tabarroka. Tabarruk itu ngalap berkah. Nah, itu bahasanya. Bahasa yang familiar. Yang familiar di kalangan kita itu namanya ngalap berkah. Mencari berkah. Itu tabarruk. Berkah itu bertambah dan banyak tidak hilang. Tabarruk itu nyari berkah. Jelas ya? Perbuatan mencari berkah itu namanya tabarruk. Kemudian yang kedua, poin yang kedua. Keberkahan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan berkah kecuali Allah. Sehingga tidak boleh kita minta berkah kecuali minta kepada Allah. Contoh saja kalau kita nikah, apa doa nikah? Barakallahu lak wa baraka alaika. Barakallahu Allah, semoga Allah memberkahi. Jadi semoga Allah memberkahi. Berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana yang menunjukkan berkah itu hanya milik Allah? Pertama surat Ali Imran ayat 26. Surat Ali Imran ayat 26. Biyadikal khairu. Biyadika, di tanganmu lah, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala, al khairu, kebaikan. Berkah tadi kebaikan yang banyak kemudian tidak hilang. Kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas dalilnya itu tegas, biyadikal khairu. Kemudian At-Tabari pernah mengatakan tentang tafsir dari biyadikal khairu. Ai kullu dhalika biyadika wa ilaika la yaqdiru ala dhalika ahadun. Semua kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun makhluk yang mampu memilikinya. Ya annaka ala kulli syai'in qadir, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Duna sa'iri khalqi, dan di atas segala makhluknya, tidak ada satupun makhluk yang berkuasa di alam semesta ini. Dalil yang kedua yang menunjukkan berkah itu hanya milik Allah, surat An-Nahl, An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Pendek dalilnya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang kalian punya dari segala macam nikmat yang ada, wa ma bikum min ni'matin. Ni'matin itu isim nakirah. Ma itu isim mausul. An-nakirah itu bisiyakil mausul, itu dia menunjukkan kepada umum. Ditambah lagi ada min. Wa ma bikum min, ditambah huruf jar. Dalam bahasa Arab itu untuk menegaskan bahwasanya itu betul-betul nakirah. Sehingga ni'mah di situ umum. Nikmat apapun yang kita punya. Nikmat di badan kita, di keluarga kita, di kerjaan kita. Semua nikmat. Faminallah. Berkah itu nikmat bukan? Berkah itu nikmat bukan? Nikmat. Jelas ya, karena berkah itu nikmat dan Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kalian punya semua dari Allah. Jelas dalil yang kedua, kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya berkah itu milik Allah, surat Ali Imran ayat 73. Surat Ali Imran ayat 73. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Katakanlah innal fadla, sesungguhnya al fadla karunia. Karunia, pemberian. Semua karunia dan pemberian yang ada biyadillahi, di tangan Allah. Jelas lafadznya itu jelas, enggak perlu kita mikir panjang-panjang maknanya. Sudah jelas, sesungguhnya karunia apapun yang ada itu biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Jelas ya? Kemudian dalil yang keempat yang kita sering juga dengar ya. Surat Al-Muluk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Perhatikan ya. Tabarakalladzi. Tabaraka itu siapa? Allah. Tabaraka itu Allah. Apa arti tabaraka? Tabaraka itu adalah zat yang memiliki berkah dan yang membagikan berkah kepada siapa yang dikehendaki. Nama Allah atau sifat Allah adalah mubarak, tabarak. Itu jelas ketika Allah mengatakan tabarakalladzi, maha berkah Allah yang di tangannya pemiliknya adalah kerajaan yang ada dalam semesta ini. Itu cukup empat dalil bahwasanya berkah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga. Allah terkadang memberikan berkah kepada sebagian makhluk yang Dia pilih. Terkadang Allah memberikan berkah kepada sebagian makhluk yang Dia pilih. Nah, ini sudah kita pernah perincikan ketika membahas Qawaidul Arba'. Kaidah yang ketiga kalau nggak salah, atau yang kedua, lupa. Jadi terkadang sebagian makhluknya itu Allah berikan berkah. Jadi dia memiliki berkah. Dari mana keberkahan dari makhluk itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu yakhluqu ma yasha'u, menciptakan apapun yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki, yang kedua memilih. Memilih apa? Memilih hamba-hambanya yang diberikan berkah. Kita enggak bisa mengatakan gelas ini punya berkah. Enggak bisa kita mengatakannya, jelas enggak? Karena yang berhak mengatakan punya berkah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa mengatakan kubur ini kalau diusap punya berkah. Kita enggak bisa mengatakan kiswah Ka'bah, kain Ka'bah itu punya berkah. Kalau kita gunting ada berkahnya. Kita enggak bisa mengatakan itu semua. Kenapa? Karena yang menentukan sesuatu punya berkah siapa? Allah Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ini penting dari ini. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian memilih hamba-hambanya siapa yang mau Dia berikan berkah. Ini sudah sebagai pondasi bagi kita untuk kita selamat dari perbuatan ngalap berkah yang salah. Poin pertama tadi kita mengatakan berkah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, yang berhak menentukan punya berkah hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, bukan Pak Kiai. Jelas ya? Nah, di antara makhluk yang Allah berikan berkah adalah kepada para nabi. Para nabi, ana enggak sebutkanlah perinciannya, kemarin sudah kita bahas. Para nabi itu diberikan berkah. Contohnya Nabi Isa. Dia pernah mengatakan, "Qala inni 'abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan." Allah jadikan diriku mubarakan. Nabi Isa. Kedua, sebagian tempat yang Allah berikan berkah. Seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi yang pertama adalah nabi-nabi. Yang kedua, sebagian tempat. Oh, masjid ini berkah. Bisa kita bilang masjid ini berkah, tempat itu berkah. Harus ada dalilnya. Allah mengatakan memang Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa berbarokah. Memang itu ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, sebagian waktu. Ada sebagian waktu yang memang memiliki berkah, seperti Ramadan, Lailatul Qadar, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan bulan Dzulhijjah. Sekarang 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu waktu yang berbarokah. Kemudian diantaranya hari Jumat juga, sepertiga malam terakhir, nah itu waktu-waktu yang berbarokah. Begitu juga ketika turun hujan, ya enggak? Itu waktu-waktu yang berbarokah. Tapi semuanya ada dalilnya, enggak bisa cuma klaim saja. Kemudian yang keempat, sebagian benda yang Allah berikan berkah. Contohnya air hujan. Air hujan itu berbarokah. Dalilnya surat Qaf ayat 9. Yang kedua contohnya zaitun. minyak zaitun. Ini sudah kita bahas kemarin surat Al-Arba, ngulang aja. Dalilnya surat An-Nur ayat 35. Yang ketiga, kurma, buah kurma atau pohon kurma juga bisa. Dalilnya surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Pohon kurma, buahnya juga kurma ajwa itu, kurma ajwa. Kemudian makanan sahur, makan yang dimakan makan sahur itu, nah itu juga berbarokah. Tasaharu fa inna fi suhurikum fa inna fi sahuri barokatan. Barokatannya. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada berkah. Kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat. Berkah itu ada dua macam. Berkah itu ada dua macam. Satu, berkah secara zat. Secara zatnya itu dia berkah. Yang kedua, berkah secara maknawi. Secara maknawi. Berkah secara zat, contohnya kurma, zaitun, zam-zam. Begitu juga berkah secara zat tubuhnya Rasul. Anggota tubuh Rasul itu berkah secara zat. Seluruh anggota tubuh beliau itu berkah. Itu secara zat, paham enggak zatnya? Bendanya itu berbarokah. Jelas ya? Kalau dipegang, nah itu berbarokah. Kurma dimakan, zam-zam diminum, itu berbarokah. Yang kedua, berkah secara maknawi, bukan secara zatnya, tapi secara maknawi. Secara maknanya ada nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya adalah tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kita kan tahu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa adalah berbarokah. Sekarang sisi berkahnya itu di mana? Sisi berkahnya di mana? Bendanya atau maknanya? Nah, kita jangan salah paham. Berkahnya tiga masjid itu bukan pada bendanya. Kalau berkahnya pada bendanya, nanti kita usap-usap, ya kita tempelkan mungkin gitu di dinding masjid seperti orang Syiah ya kan? Kan orang Syiah gitu, mungkin gelontoskannya sepanjang jalan di tanah Karbala. Nah, lihat ya. Nah, dia meyakini bendanya berkah. Tapi berkahnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa bukan bendanya, tapi maknanya. Kapan sholat beribadah di dalam masjid itu? Itu namanya secara maknawi. Jelas ya? Ada sebuah ungkapan dari orang Arab, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukana. Tempat yang suci tidak serta-merta menjadikan orang di dalamnya langsung suci. Karena keberkahannya bukan pada tempat. Tempat yang suci tidak serta-merta menjadikan orang yang di dalamnya suci. Ini masjid suci enggak? Suci enggak masjid ini? Apakah orang yang di dalamnya semuanya suci? Enggak. Sama dengan Masjidil Haram. Masjid Haram, kota haram, kota suci, ya enggak? Tapi apakah orang yang berada di dalamnya langsung suci semua? Ya enggak lah, kan banyak orang juga. Ada orang kafir Quraisy di Madinah, ada orang Yahudi, ada orang munafik, ya enggak? Apakah orang munafik, orang Yahudi, Nasrani langsung suci karena tinggal di situ? Enggak. Berarti keberkahan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, keberkahan Madinah bukan pada tempat fisiknya, bukan, tapi pada maknanya. Ketika kita tinggal di situ, kita banyak beribadah, ibadahnya beda nilainya. Jelas ya? Nah, contoh lagi. Ini kita katakan salah paham. Batu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu berkah enggak? Hajar Aswad berkah gak? Berkah kan? Di mana letak keberkahnya? Mencium? Nah, kesalahan sebagian orang, mereka meyakini Hajar Aswad batu ini berkah ketika dicium, itu berkahnya. Itu kesalahan. Berkahnya Hajar Aswad bukan pada batunya. Karena dulu batunya pernah hilang, diganti dengan batu yang lain. Pernah hilang kan batu Hajar Aswad kan? Berapa tahun hilangnya itu sama orang-orang Syiah, ya enggak? Diganti dengan batu yang lain. Berkahnya bukan pada batunya. Letak berkahnya di mana? Ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar pernah mengatakan, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Umar mengatakan, "Aku sungguh sangat mengetahui bahwasanya wahai batu, kamu ini adalah batu." Umar ngomong kepada Hajar Aswad, "Kamu ini batu, la tadurru wa la tanfa, tidak bisa membahayakan, tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, seandainya aku enggak melihat Nabi Muhammad itu menciummu, ma qabbaltuka, aku enggak bakalan cium dirimu." Ini ucapan Umar. Sehingga dapat kita simpulkan, keberkahan Hajar Aswad bukan pada benda, bukan saat kita menciumnya, bukan, tapi saat kita ittiba kepada Nabi. Kenapa kita menciumnya? Karena Nabi Muhammad juga menciumnya. Itu letak keberkahannya. Jelas ya, bukan pada benda. Jadi kita sebutkan bahwasanya keberkahan itu ada dua. Satu, keberkahan dari sisi zat bendanya itu berkah. Tubuh Nabi Muhammad itu berkah. Kemudian zaitun, air zam-zam, kurma, itu berkah dari sisi bendanya, berkah ya. Yang kedua dari sisi makna, zat bendanya tidak berkah. Contoh lain lagi, Al-Quran berkah. Al-Quran berkah lah. Berkah jelas, Al-Quran berkah. Tapi keberkahan Al-Quran itu di mana? Di bendanya. Nanti betul lah kata orang ketika tanya demam, ambilnya Al-Quran letakkan di kepala. Nabi pun, hadirlah. Letakkan di kepalanya kan? Kasih kain kuning atau apa itu. Berkah. Al-Quran itu berkah, tapi bukan bendanya yang berkah di situ. Mungkin kertas kita letakkan di situ. Berkahnya di mana? Dengan kita membacanya, kita mentadaburinya, belajar tafsirnya, kita amalkan. Di situ letak keberkahan Al-Quran. Contoh lain lagi, orang soleh itu berkah. Orang soleh berkah. Orang soleh itu berkah. Cuma berkahnya orang soleh bukan pada bendanya. Berkahnya orang-orang soleh itu pada maknawi, secara maknawi, nilai yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita ingin ngalap berkah kepada orang soleh, bukan dengan cara ambil sisa minumnya kita minum, kemudian air liurnya ambil sedikit, letakkan di kurma, masukkan ke mulut bayi ketika tahnik. Suruh Pak Labai ngunyah-ngunyah-ngunyah, masukkan ke mulut bayi. Kenapa? Berkah. Mereka meyakini berkahnya orang soleh pada zatnya. Yang berkah secara zat, secara fisik cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk yang berkah secara fisik kecuali Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin ngalap berkah secara fisik, hanya khusus Nabi Muhammad. Orang-orang soleh seluruhnya berkahnya bukan pada fisiknya. Itu kan sama kata mereka. Begini, pemikiran mereka begini. Orang soleh itu dengan Nabi Muhammad itu sama. Dikiaskan kepada Nabi Muhammad. Sahabat itu ngalap berkah kepada Nabi melalui air ludahnya, gitu kan, melalui keringatnya. Begitu juga dengan santri-santri ngalap berkah kepada kiai-kiainya. Sisi persamaannya di mana? Gini, pemahami secara sederhana. Mengkiaskan. Antum tahu arti kias lah. Kias, apa gila aja, menyamakan. Nabi dengan orang saleh. Kita tahu Nabi Muhammad fisiknya itu berbarokah, kita tahu. Tapi ada sebagian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang mereka itu juga ngalap berkah kepada bekas-bekas dari kiai mereka. Ngalap berkah mereka dari situ. Alasannya apa? Sama dengan Nabi. Kenapa? Sisi persamaannya begini. Untuk kita cari persamaan Rasul dengan orang soleh, Nabi dengan orang soleh. Sisi persamaannya sama orang soleh. Iya enggak? Betul enggak? Betul enggak? Nabi orang soleh, ya kan? Pak Kiai orang soleh, sama-sama orang soleh, apa bedanya? Boleh dong. Salamlah ilmu Kiai, ya surah. Nah sekarang kita lihat kesolehan di sini ada dua bentuk. Soleh ini kan ada dua bentuk. Bentuk pertama tingkatannya. Atau tinggi rendahnya. Yang kedua pokok kesolehan sama Islam dan iman. Kesolehan itu ada dua nanti. Tingkatannya beda-beda atau sama-sama? Tingkatannya beda-beda. Yang kedua, sama Islam sama-sama mukmin. Kesamaan Nabi dengan orang soleh gimana? Di mana kesamaannya? Kalau di sini bukan. Di sini enggak mungkin. Karena tidak ada yang lebih soleh dari Nabi. Mereka mengatakan kan sama-sama orang soleh, tingkatannya beda atau sama? Beda. Harusnya kalau mau disamakan dengan Nabi, tingkatan kesolehannya harus sama, ya enggak? Berarti di sini batal ya, batal di sini. Enggak bisa dari sisi ini, enggak bisa. Sekarang yang kedua, dari sisi ini bisa enggak? Bisa. Nabi Islam dan iman enggak? Iya. Kita Islam dan iman enggak? Iya. Berarti bisa dong kita samakan Nabi dengan orang soleh? Bisa. Cuman mereka batasi. Kalau kita ambil dari sisi ini, sama-sama Islam dan sama-sama iman, semua orang Islam boleh kita ambil berkahnya, ya enggak? Jangan kita khususkan ini Pak Haji saja. Kenapa? Sama dengan Nabi. Sama dari mana? Tingkatannya beda. Tapi kalau dari sisi yang kedua, sama-sama punya pokok kesolehan iman dan Islam, betul. Pak Kiai punya iman dan Islam, Nabi juga punya iman dan Islam. Tapi semua orang Islam juga begitu. Berarti kita boleh ngalap berkah kepada semua orang Islam. Jelas ya? Nah, batalnya itu berarti. Gak ada sisi kesamaan yang mereka ambil. Mereka mengkiaskan dengan Nabi, gak bisa diterima sama sekali. Kemudian yang kedua, kalau ngalap berkah kepada orang soleh, itu akan membuka pintu pengkultusan. Mereka akan mengkultuskan manusia. Sehingga melebih-lebihkan derajatnya nanti. Ujung-ujungnya nanti minta tolong apa-apa. Ujung-ujungnya berdoa nanti. Yang kedua, akan berbahaya bagi orang soleh itu. Mereka akan ujub. Kan ujub mereka kan, tidak ikhlas lagi. Sudah dihormati, merasa diperlukan, merasa dirinya berbarokah, tidak ikhlas. Jelas ya? Nah itu. Jadi intinya kesimpulannya, Yang bisa diambil berkah secara zatnya cuma Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dikiaskan kepada seluruh manusia, termasuk para sahabat. Sahabat tidak ada yang ngalah berkah kepada sahabat yang lain. Manusia yang terbaik setelah Nabi kan Abu Bakar. Tidak ada orang ngalah berkah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, terus bagaimana cara kita ngalap berkah kepada orang-orang soleh? Maka cara kita ngalap berkah kepada orang soleh, mengambil ilmunya, mengambil nasihatnya, mengambil minta doanya, bermajelis ilmu, belajar dengan dia. Disitulah cara kita ngalap ngalap berkah dengan mereka, bukan dengan fisiknya. Orang soleh itu berbarokah. Cuma cara ngalap berkahnya dengan kita bermajelis ilmu, mengambil ilmunya, minta nasihatnya, itulah cara kita. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, tidak usah lihat di sini, tidak usah. Intinya tadi, cara mengambil berkah dengan orang-orang soleh adalah dengan kita bermajelis dengan mereka, mengambil ilmu mereka, mengambil apa nasihat-nasihat dari mereka, mengamalkan apa yang mereka ajarkan kepada kita, disitulah keberkahan mereka. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir. Nah, judul dari penulis, man tabarroka bisa jarin au hajar. Barang siapa yang ngalap berkah dengan pohon ataupun batu-batu. Dan yang semisalnya, apa maksudnya? Maksudnya adalah hukum ngalap berkah kepada pohon-pohon, batu-batu, dan yang semisalnya. Semisalnya apa? Seluruh hal yang mereka jadikan tempat mendatangkan berkah. Kuburan, kain kiswah Ka'bah, atau tempat-tempat tertentu, semuanya. Semua hal yang mereka jadikan untuk mendatangkan berkah. Maka hukumnya adalah syirik. Jadi makna atau maksud dari judul bab adalah hukum ngalap berkah kepada pohon-pohon, batu-batu dan yang semisalnya, tapi tidak syar'i. Maka hukumnya adalah syirik. Nah, syirik di sini ada dua kemungkinan. Ngalap berkah yang syirik itu ada dua kemungkinan. Pertama, syirik kecil. Yang kedua, syirik besar. Syirik kecil, tulis saja biar ngalap berkah. Sudah cukup begitu. Sini aja. Ngalap berkah. Ini hukumnya adalah syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Nah, dia syirik kecil hanya menjadikan sebab yang mendatangkan keberkahan. Contoh di usap-usap kiswah Ka'bah atau di usap-usap kuburan, cuma usap saja, tapi ada bisa dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma keyakinannya sebab mendatangkan berkah saja. Ini syirik kecil. Nah, kasus syirik kecil ini sama persis dengan masalah jimat kemarin. Ingat nggak untuk sebab jimat itu menjadi syirik? Sebabnya adalah menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal tidak dijadikan sebab oleh Allah. Jelas enggak? Dia pakai kain benang-benang kuning agar sembuh dari penyakit atau terhindar dari bahaya. Pakai gelang kuning sebab agar sembuh penyakitnya. Jelas ya? Jadi dia jadikan sebab padahal Allah enggak jadikan sebab. Sama dengan ini, dia jadikan benda ini atau tempat ini mendatangkan berkah, sebab mendatangkan berkah, padahal tidak ada dalil yang mengatakan dia mendatangkan berkah. Jadi sebabnya sama. Kenapa dia masuk syirik kecil? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Dan ini paling banyak kasusnya. Kasusnya paling banyak. Masalah kemponan, masalah macam-macam, itu semuanya kebaliknya ke situ. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal tidak ada dalil yang mengatakan dia sebagai sebab. Nah, kalau syirik besar bagaimana? Nah, kalau syirik besar disertai pengagungan dan keyakinan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dia menjadi syirik besar apabila dia ngalap berkah ini, tapi benda yang diharapkan berkah, misalnya kubur, dia agungkan kuburan itu. Ada orang soleh yang luar biasa ini. Kalau disentuh kuburannya, itu ada betul-betul ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian mereka yakin perbuatan mereka itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi ibadah, ritual ibadah tertentu. Jelas bedanya ya. Yang pertama cuma yakin sebagai sebab saja, datang berkah itu aja. Tapi dia nggak ada pengagungan, meninggikan, nggak ada. Yang kedua disertai pengagungan, datang ke kubur, dia ngalap berkah dalam kubur, kemudian betul-betul diagungkan orang yang sudah mati di dalam itu. Kemudian dia meyakini itu sebagai bentuk ibadah khusus, takwaruh kepada Allah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu akan menjadi syirik besar. Dan untuk membedakan tipis enggak? Tipis sekali, susah membedakannya kita. Makanya hati-hati kita dalam masalah ini. Jelas ya? Nah, berarti masalah alat berkah ini syirik dia. Tapi syiriknya bisa syirik besar dan syirik kecil. Letak perbedaannya, apakah dia mengagungkan dan menganggap ini sebagai bentuk takarub kepada Allah atau enggak? Kalau ada, dia menjadi syirik besar. Nah. Kemudian, baru kita masuk ke dalil yang pertama. Ada dua dalil saja nih. Cuma ada dua dalil. Dalil yang pertama surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Afara'aytumul Lata wal 'Uzza wa Manat ats-Tsalitsata al-Ukhra. Alakum adh-dhakaru wa al-untha tilka idan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Al-lata, lata itu ada dua. Lata itu ada dua bacaan. Al-lata, tanya tidak ada sabdu tasdid. Al-lata biasa itu artinya batu putih yang dipahat kemudian dibikin rumah, ada rumah-rumah khusus kemudian dikasih tirai, miriplah kayak di Sambas, ada kain kuning dan tirainya kayak gitu, tapi itu kuburan kalau di Sambas ya. Kalau ini batu yang dipahat kemudian dibikin rumah, ada tirainya, itu al-lata. Bacaan yang kedua al-lata, ada tasdidnya, huruf taknya al-lata. Itu artinya latta yaluttu, apa pengadon tepung artinya. Jadi kisahnya dulu ada orang soleh yang dia itu membuat adonan tepung untuk memberi makan jamaah haji. Soleh dia, dermawan. Dia ngadun tepung buat apa? Beri makan jemaah haji. Mengadun tepung, bahasa Arabnya itu latka yaluktu. Sehingga dibikinlah di kuburannya itu diagungkan oleh mereka. Jadi kuburan orang soleh itu namanya kuburannya Al-Latta. Kuburannya itu diagungkan oleh mereka. Jelas ya? Yang kedua, Al-Uzza. Al-Uzza ini pohon. Al-Uzza ini pohon. Pohon kemudian dibikin rumah, diibadahi oleh orang-orang orang kafir Quraisy saat itu. Pohon letaknya ini di antara Mekah dan Madinah. Kalau Lata tadi letaknya di Taif, disembah oleh kabilah Saqif. Kalau Uzza letaknya antara Mekah dan Madinah dan diibadahi oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang ketiga, Manat. Manat ini adalah batu berhala. Batu berhala, patung yang disembah, diagungkan oleh orang-orang Khaus, Aus dan Khazraj. Jelas ya? Kita ulangi tadi, Al-Lata itu batu atau kuburan. Al-Uzza pohon. Mana itu adalah berhala. Tiga hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti cuma tiga saja. Tapi tiga ini adalah berhala yang paling besar yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Bukan tiga, masih banyak yang lain. Allah menyebutkan di sini, Afara'aitumul Lata wal 'Uzza wa manat as-salisatul ukhra. Alakum adh-dhakaru wa la unsa. Apakah kalian itu patut melakukan Lata, 'Uzza dan Manat? Mereka itu kalian jadikan perempuan-perempuan, dianggap sebagai anaknya Allah Subhanahu wa taala. Alakum adh-dhakaru wa la unsa. Kalian itu senangnya sama anak laki-laki. Alakum adh-dhakaru. Kalian senang sama anak laki-laki. Wa la unsa. Sedangkan bagi Allah kalian berikan anak perempuan. Tiga berhala ini mereka yakini sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Putri-putri Allah. Padahal orang kafir Quraisy, orang jahiliyah saat itu benci dengan anak perempuannya enggak? Benci mereka. Bahkan anak perempuan dikubur, dikubur hidup-hidup. Nah, untuk Allah mereka berikan perempuan. Untuk mereka, mereka semuanya dengan laki-laki. Habis. Nah, kita azan dulu lah, nanti kita lanjut sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian bahwasanya Lata, Uzza dan Manat itu kalian anggap sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian sendiri senangnya kan anak laki-laki. Tilka idatu qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang zalim, yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaytumuha. Patung-patung atau berhala-berhala yang tiga itu semua cuma nama-nama yang kalian bikin-bikin sendiri dan bapak-bapak kalian saja. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sultan, dalil yang memerintahkan kepada kalian untuk menyembah mereka. Sisi pendalilannya di mana? Sisi pendalilannya begini. Bahwasanya Lata, Uzza dan Manat, mereka itu datangi untuk meminta bantuan, minta manfaat, minta dihindarkan dari bahaya. Mereka berdoa, minta kepada tiga berhala tersebut. Yang kita tahu, berhala tadi bentuknya ada batu, ada pohon, ya enggak? Ada patung, ada kuburan. Intinya bentuk enggak jadi masalah. Bentuk gak jadi masalah. Mereka itu tujuannya datang ke situ untuk mendapatkan manfaat dan terhindar dari bahaya. Minta mereka, Allah ingkari perbuatan mereka. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah gak pernah menurunkan perintah sedikit pun agar kalian beribadah kepada mereka. Jelas ya. Di perbuatan mereka ini ngalap berkah, ngalap berkah mereka kepada tiga berhala tadi. Dan Allah bantah perbuatan mereka, menunjukkan perbuatan mereka ini salah. Yang melakukan perbuatan ini siapa? Orang-orang musyrik. Yang melakukannya adalah orang-orang musyrik. Perbuatan mereka berarti perbuatan syirik. Ini sisi pendalilan. Jelas ya? Paham gak? Dalil ini menunjukkan kepada kita ngalap berkah itu hukumnya syirik. Kenapa? Karena perbuatan mereka ini adalah perbuatan orang musyrik. Mereka minta berkah, manfaat dan tolak bahaya dari berhala-berhala itu, dan Allah bantah perbuatan mereka. Sehingga jadilah dalil ini menegaskan kepada kita bahwasanya ngalap berkah adalah perbuatan syirik. Tadi bentuknya batu, kuburan, pohon, bentuknya itu tidak jadi masalah. Apapun bentuknya, selama tujuannya itu ngalap berkah, itu perbuatan syirik. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke perang Hunain. Wa nahnu hudasa'u 'ahdin bi kufri. Kami saat itu baru selamat dari kekufuran. Itu baru masuk Islam mereka. Mereka kufur masuk Islam. Setelah masuk Islam langsung ikut ke Hunain. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha. Orang-orang musyrik itu punya pohon bidara. Ya'kufuna indaha, mereka i'tikaf di situ, duduk berdiam diri atau keliling-keliling. Intinya berdiam diri mereka di pohon-pohon tersebut. Wa yanquna biha aslihatahum, dan mereka gantungkan senjata mereka di pohon-pohon itu. Tujuannya apa? Agar senjata jadi hebat. Biar hebat, biar apalah, intinya dapat kekuatan di situ. Jadi pohon itu mereka i'tikaf di situ, kemudian gantungkan senjatanya untuk ngalap berkah. Paham ya? Nah, kemudian Yuqaulaha zatu amwatin. Nama pohon itu disebut dengan zatu amwat. Famararna bi sidratin. Lalu kami pun berjalan, kemudian ada sebuah pohon. Fakulna, lalu kami katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana zata amwatin kama lahum zatu amwat. Wahai Rasul, jadikanlah untuk kami pohon zatu amwat sebagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang kafir punya pohon zatu amwat yang mereka ngalap berkah di situ. Sahabat yang ngomong seperti ini baru masuk Islam. Mereka enggak tahu perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Mereka minta pohon untuk ngalap berkah tadi. Apa ini bisa kita ambil? Faedahnya pertama, bahayanya kebodohan dalam agama. Orang-orang bodoh seperti inilah yang akan terjerumus di dalam kesyirikan. Makanya pentingnya kita untuk menggali ilmu, belajar. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man laqih, man la ya'riful khaira min asyari yaqafihi." Aku belajar keburukan bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk menjaga diri. Siapa yang enggak paham keburukan pasti akan terjatuh ke dalam keburukan. Jadi faedah pertama, bahayanya kebodohan dalam agama. Salah-salah kita akan terjerumus dalam kesyirikan dan enggak ada uzur. Kalau kita terjerumus ke dalam kesyirikan enggak ada uzur bagi kita. Maksudnya, kita enggak mau belajar padahal kita bisa belajar. Tapi jatuh kita dalam kesyirikan, kesyirikan enggak ada uzur. Sini Rasul marah ya kan? Mereka masih bodoh. Itu Rasul marah. Nah, yang kedua, coba tadi Rasul di sini langsung mengatakan, belum mana tadi ya? Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon untuk berkah sebagaimana orang-orang kafir Quraisy juga mendapat berkah dari pohon tersebut. Mereka enggak tahu. Kemudian mereka minta dan mereka enggak tahu perbuatan mereka adalah salah. Kenapa? Karena mereka dulunya masih musyrik lalu masuk Islam. Ada bekas-bekas kesyirikan. Nah, faedah kedua, biasanya kita habis keluar dari bid'ah atau keluar dari kesyirikan, bekas-bekasnya itu belum hilang secara total. Untuk menghilangkan sesuatu yang sudah jadi kebiasaan itu susah. Kita itu punya kebiasaan, kemudian kita taubat. Kebiasaan itu biasanya masih ada. Nah, makanya hikmahnya adalah apabila kita bertaubat dari sesuatu, maka kita harus meninggalkan hal tersebut. Kita bertaubat dari pergaulan yang buruk, maka kita tinggalkan teman-teman yang dulu. Jangan pernah kita ngumpul lagi dengan mereka. Nanti akan kembali lagi. Ini contohnya ini. Mereka baru masuk Islam, ternyata ada masih asar-asar bekas-bekas kesyirikan. Kata mereka enggak apa-apa kan? Mereka mengira ngalap berkah dengan batang-batang enggak masalah. Iya kan? Sehingga mereka minta kepada Rasulullah, Rasul, jadikanlah pohon-pohon yang berbarokah. Itu faedah yang kedua, bahwasanya ada bekas-bekas kesalahan kita, syubhat-syubhat dulu, bid'ah-bid'ah dulu, atau syirik-syirik yang dulu mungkin belum hilang dari diri kita. Caranya, kita harus tinggalkan lingkungan-lingkungan yang betul-betul rusak. Kemudian yang ketiga, habis. Sudahlah. Faedahnya banyak sekali, sebenarnya ada belasan faedah yang kita ambil. Panjangan tadi karena jelaskan barokah di awal. Targetnya tadi selesai itu begini, cuman ya udah kita lanjutkan saja pada pertemuan yang akan datang. Dan mohon maaf mungkin dengan penjelasan kata-kata yang salah atau keliru. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.